حمدني يا مولى أنت يا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوتي في الله، الله سبحانه وتعالى بفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال يحبون صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. إخوة سكريان، malam ini kita akan melanjutkan kajian bedah buku dan tadabbur kisah rijal dari kitab Ar-Raddatain fi Akhbari Dawlatain An-Nuriyah was-Salahiyah. Pada pekan yang lalu kita membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana semangatnya Nabi menyampaikan kisah dan sejarah kepada para sahabat. Dan sebagian besar kisah dan ilmu sejarah Nabi beliau dapatkan dari sebuah peristiwa yang sangat agung yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sebagian besar ilmu Nabi tentang sejarah itu beliau dapatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hanya Isra dan Mi'raj ini termasuk antara mukjizat-mukjizat Allah untuk Nabi Muhammad, di mana dengan waktu yang pekat, hanya satu malam, Nabi SAW mendapatkan ilmu yang kalau dipelajari membutuhkan belasan tahun. Kalau Imam Asy-Syafi'i yang cerdas saja mempelajari ilmu tentang Bani Israel, Amrul Jahiliyah dan sejarah selama 20 tahun. Namun dengan mukjizat Allah, Nabi SAW mempelajarinya dalam satu malam saja. Dan ini karena memang di luar nalar manusia. Seolah-olah perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan yang lebih daripada 20 tahun namanya. Dan kita tahu ketika beliau Mi'raj dari dunia, dari bumi ke langit, di setiap pintu-pintu langit Nabi bertemu dengan para anbiya. Lalu beliau belajar tentang kisah mereka langsung dari nabi-nabi itu. Bertemu dengan Yusuf, kemudian Yusuf berkata, "Ahlan bi akhi shalih wa nabi shalih." Selamat datang saudaraku yang saleh, nabi yang saleh. Kemudian Nabi mengatakan, "Assalamu alaikum." Keselamatan bagimu, saudaraku. Kemudian beliau bertanya, "Ceritakanlah kepadaku kisah tentang di zamanmu." Nabi Yusuf bercerita. Bertemu lagi dengan Nabi Musa, dengan ucapan yang sama Nabi pun bertanya tentang kisah Musa. Bertemu lagi dengan Nabi Syuaib, bertemu lagi dengan Nabi Idris, dan terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang memberikan ucapan mirip dengan Nabi Adam, "Ahlan bibni shalih wan nabi shalih." Selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Jadi kalau nabi-nabi yang lain menyebut Nabi Muhammad akhi, saudaraku, Adam dan Ibrahim menyebut Nabi Muhammad ibni, anakku. Dan di setiap langit-langit ini Nabi SAW banyak belajar tentang kisah, sejarah yang kemudian ketika beliau sampaikan kepada para sahabat, hadis itu membutuhkan waktu dari pagi sampai petang atau bahkan semalam penuh sampai pagi lagi. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat banyak meriwayatkan ilmu-ilmu tentang sejarah masa lalu, baik itu para anbiya, umat-umat yang Allah binasakan, Bani Israel secara khusus, termasuk Amrul Jahiliyah, Muluk-Muluk, Wa-Umara-Umum, Wa-Almiya-Umum, dan seterusnya tentang Amrul Jahiliyah. Maka kita pun berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi ini dalam tentang mencari ilmu, karena ini termasuk materi yang sangat penting, kita pun belajar sejarah tentang Muluk, tentang raja-raja dalam Islam. Dan salah satu di antara raja-raja dalam Islam yang paling layak untuk kita baca kisah tentangnya itu adalah Nuruddin Zinggi. Kenapa demikian? Karena yang pertama, di antara raja-raja yang muncul setelah zaman para sahabat, Nuruddin Zinggi ini adalah raja yang paling banyak dapat penghargaan, pujian, dan rekomendasi dari para ulama. Jadi kita bisa menilai seorang tokoh atau rijal dalam Islam itu dari bagaimana pendapat para ulama tentang mereka, bukan tentang bagaimana pendapat kita. Bahkan sebagian besar kaum muslimin hari ini lebih mengenal Salahuddin daripada Nuruddin. Walaupun kedua-duanya adalah orang yang mulia dan mudah-mudahan termasuk orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi para ulama, penghargaan terhadap Nuruddin itu jauh lebih banyak dan lebih besar daripada penghargaan-penghargaan yang mereka berikan kepada Salahuddin. Ada banyak penghargaan untuk Salahuddin, tetapi dibandingkan dengan Nuruddin, maka jauh lebih banyak penghargaan mereka terhadap Nuruddin. Banyak ulama yang membuat biografi Nuruddin, di antara ulama-ulama terkenal, dan yang pertama membuat biografi Nuruddin, seorang ulama sejarah yang bernama Ibnu Athir. Nanti kita akan banyak menyebut kata-kata Ibnu Athir tentang Nuruddin Zinggi. Kemudian nanti ada lagi ulama penulis kitab tafsir yang terkenal, yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pun banyak menulis tentang Nuruddin, bahkan memberikan pujian yang luar biasa untuk Nuruddin Zinggi. Kemudian ada lagi yang sedang kita baca 900 halaman, yaitu Syekh Syihabuddin Al-Maqdisi Ad-Damsyiqi. Ini juga seorang ulama sejarah yang terkenal. Nanti ada lagi seorang ulama dari Andalus, Ibnu Zubair, Mus'ab bin Zubair atau Ibnu Zubairi, seorang ulama sangat terkenal, bahkan termasuk ulama sejarah yang paling senior dalam keilmuan Islam. Nanti ada lagi ulama, Syekh Al-Asfahani, juga menulis biografi tentang Nuruddin Zinggi. Banyak lagi ulama-ulama lain di zaman pertengahan Islam sampai abad modern seperti sekarang. Dari situ kita dapat memahami bahwa ternyata Nuruddin Zinggi ini termasuk salah satu di antara rijal yang paling layak untuk dibaca oleh kaum muslimin, terutama oleh syabab seperti kita. Sampai Ibnu Athir mengatakan, saya telah belajar dan membaca kisah banyak para raja, maka saya tidak menemukan ada raja yang lebih solid daripada Nuruddin Zinggi setelah 4 Khulafaur Rasyidin dan yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Bahkan kalau boleh, kata Ibnu Athir, saya akan menobatkan Nuruddin Zinggi sebagai Khulafaur Rasyidin as-sadis, Khulafaur Rasyidin yang keenam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Nuruddin Zinggi, masya Allah. Sampai Ibnu Athir menyebutkan, seandainya boleh, saya akan meletakkan urutan keenam dari Khulafaur Rasyidin sepanjang sejarah Islam adalah Nuruddin Zinggi. Bahkan kalau kita membaca banyak buku tentang biografi beliau, hampir para ulama tidak pernah menyebutkan kritikan mereka terhadap Nuruddin Zinggi. Bukan berarti beliau maksum, karena tidak ada rijal yang sempurna. Pasti ada uyuk, pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya. Tetapi saking takjubnya mereka kepada Nuruddin Zinggi, sehingga tidak didapati ada satupun para ulama ahli sejarah yang membuat semacam kritikan atau mungkin catatan tentang sejarahnya Nuruddin Zinggi. Ini artinya layak sekali bagi kita sebagai pemuda untuk belajar tentang sosok yang mulia ini. Dan saya setelah banyak membaca tentang beliau, saya sering menitikkan air mata, merasa rindu, seolah-olah kita ingin sekali bertemu dengan sosok seperti ini setelah Rasulullah dan para sahabat. Inilah kepada sekalian penting bagi kita belajar tentang Syekh atau Malik Al-Adil Nuruddin Mahmud Zinggi. Alasan kedua, kenapa Nuruddin Zinggi, walaupun tanpa mengurangi semangat kita untuk terus belajar sirah Rasulullah dan ayat sahabat, karena itu kuntum khairu ummati ukhrijat linnas, tidak ada duanya. Kenapa Nuruddin Zinggi? Karena para ulama ketika membandingkan kaum muslimin yang hidup di era kita itu mirip sekali kondisinya dengan kaum muslimin di era Nuruddin Zengki. Masalah-masalah yang kita hadapi sekarang itu pernah dialami oleh Nuruddin Zengki. Dan luar biasanya, Nuruddin Zengki berhasil keluar dari krisis yang besar itu. Dia berhasil survive, dia berhasil membawa kaum muslimin yang berpecah belah luar biasa kepada puncak kejayaannya. Minimal dia membuka jalan sehingga kemudian mudah bagi Salahuddin Al-Ayyubi untuk memetik hasilnya. Sehingga para ulama mengatakan penting bagi umat di zaman sekarang, terutama pemuda yang suatu saat akan menjadi pemimpin, belajar, mentelaah, mentadaburi dan mendalami secara terperinci tentang negara Nuruddin Zengki, tentang kaum muslimin di dalam Nuruddin Zengki. Kenapa? Karena apa yang kita alami sekarang ini pernah dialami oleh mereka, dan mereka telah berhasil menyeberangi masalah-masalah itu, menyelesaikan masalah-masalah mereka. Berarti kita tinggal mengikuti langkah-langkah mereka, mencari tahu kunci-kunci kesuksesan mereka, mencari tahu rahasia-rahasia pertolongan Allah untuk mereka, sehingga kemudian kita pun bisa mendapatkan kegemilangan yang sama di zaman kita. Dan yang luar biasanya lagi, Nuruddin Zengki bukan orang Arab. Sehingga ketika kita membahas tentang tokoh-tokoh mulia dari Islam yang berasal dari Arab, sebagian orang mungkin akan berkata, oh, Islam ini selalu menang di tangan orang Arab. Tidak demikian. Kemenangan Islam itu tidak ditentukan oleh kebangsaan, oleh suku, oleh mazhab, oleh kelompok, tetapi ditentukan oleh kaum muslimin seluruhnya, baik dia orang Arab ataupun orang Najd. Dan kalau kita membaca dua raja ini, dua-duanya bukan orang Arab. Seperti yang kita tahu, Nuruddin Zengki Turki, orang Turki. Sedangkan Salahuddin Al-Kurdi, orang Kurdi. Dua-duanya bukan orang Arab dan dua-duanya bukan orang yang berbahasa Arab. Namun Arabi yang tulisan. Dari kecil mereka sudah rajin belajar bahasa sehingga mereka fasih dalam berbahasa Arab. Aslinya bukan berbahasa. Ini artinya tidak boleh seorang muslim itu berputus asa, ah gak mungkin Islam itu bangkit dari Indonesia, kan tidak ada sejarahnya misalnya. Sebetulnya ada sejarahnya, kita aja yang gak kenal sejarah kita. Bukankah sejarah kita ini sekarang dipotong oleh para orientalis dan ahli-ahli liberal supaya kita kehilangan akar. Kita tidak tahu tentang Fathahillah yang sebenarnya, Demak. Kita lebih banyak tahu tentang kisah-kisah dongeng, bagaimana perjuangan Raden Fatah dan para ulama di Demak, kemudian sang muda pasai di Aceh dengan Sultan Iskandar mudanya, kemudian yang di Palembang, kemudian yang di daerah Sulawesi dan Kalimantan. Kita tidak tahu bahwa kita pernah punya bekal sejarah di mana kaum muslimin di Indonesia pun punya peran dalam kebangkitan kaum muslimin di seluruh dunia. Namun, karena yang dilihat, yang dihidupkan itu adalah Majapahit. Mulai lagi muncul buku tentang seorang seniman dan karyawan yang kita kenal, Sujewo. Beliau membuat buku tentang Mahabharata. Karena sekarang lagi era yang Mahabharata lagi, dia buat juga Mahabharata Indonesia. Kalau yang ini Mahabharata India, sekarang Mahabharata Indonesia dengan Majapahitnya. Nah, ini artinya Ihya al-Hind, menghidupkan, mensyiarkan kembali sejarah-sejarah Hindu, sehingga kaum muslimin kehilangan sejarahnya. Sebagaimana kita kehilangan sejarah Islam yang global berupa Nuruddin Zengki, Salahuddin, Muhammad Al-Fatih dan yang lainnya. Sehingga para ulama mengatakan kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang adalah seperti pohon yang telah tercabut dari akar-akarnya. Tidak ada lagi bekas. Tercabut dari akar-akarnya, artinya apa? Bahkan sejarahnya pun sudah hilang. Kita tidak kenal lagi dengan sejarah kita. Oke, kita yang dulu dalam masjid. Tapi ini seberapa persen dibandingkan kaum muslimin yang ada di seluruh Indonesia? Sedikit sekali. Sebagian besar kaum muslimin tidak kenal dengan sejarahnya. Mereka lebih kenal dengan sejarah-sejarah yang tidak ada hubungannya dengan diri mereka, baik secara nasionalisme maupun secara agama. Bukan Indonesia banget, bukan Islam banget, tapi mereka kenal sejarah-sejarah itu. Sejarah Robin Hood, sejarah apa yang di Yunani itu ada apa yang 300 tentara yang Sparta. Terus ada yang di Turki sebuah kota yang menjadi apa kota masa Yunani juga, Troy. Kan dari Turki itu Troya, kota di Turki. Wah ini lebih dikenal daripada sehingga filmnya itu apa? Sequel tuh berkali-kali. Oh kita kenal kan? Ada saya tahu kalau ada film Maximus, oh, Gladiator apa segala macam ya. Kita dihilangkan dari sejarah kita, dialihkan kepada sejarah yang enggak kita banget dan enggak Islam banget, enggak Indonesia banget dan enggak Islamnya banget. Jadi enggak ada hubungannya sama sekali. Tapi dibesar-besarkan. Maka kalau antum lihat di video game, ada video game tentang kerajaan Harem. Harem atau Harim. Harem itu masa Nuruddin Ziki. Dan di video game digambarkan bahwa kerajaan Salib di perang Harem itu menang telak. Padahal kalau kita baca sejarah Nuruddin, kalah telak. Kebalikannya, Salib di dalam video game itu disebutkan menang telak, terutama kalau misalnya menang dia nanti akan dapat hadiah dan diberikan kekuatan luar biasa, sedangkan yang dari kaum muslim itu disebut barbar. Nanti kita akan lihat sejarahnya siapa yang sebenarnya barbar karena dibunuh banyak orang. Dan disebut di situ menang telak dan sampai ada filmnya tentang perang Harim ini. Tapi padahal kalau kita baca sejarah itu Nuruddin Ziki menang telak sampai berhasil menawan dua raja mereka, pangeran mereka selama 15 tahun di Damaskus. 15 tahun baru di masa Salman Ayyubi dibebaskan dengan pertukaran tahanan. Jadi artinya banyak sejarah yang kita telah lupakan sehingga kaum muslimin hari ini kata para ulama seperti pohon yang tercabut dari akar-akarnya. Atau dalam bahasa hadis Nabi menyebutkan kaum muslimin di akhir zaman nanti akan menjadi seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Jadi mereka meninggalkan agamanya seperti anak panah meninggalkan busurnya, makin lama makin jauh sampai tidak ada bekasnya lagi. Sampai kita tidak tahu lagi asal muasal diri kita atau kaum kita. Maka ikhwah sekalian, penting bagi kita untuk belajar tentang Nuruddin Ziki. Hal lain yang menjadi landasan kenapa kita belajar tentang Nuruddin Ziki secara detail buku yang tebal, karena kebanyakan kita ketika membaca sejarah itu hanya mengambil potongan euforianya saja. Jadi kita mengambil sejarah itu hanya adegan epilog. Kalau dalam bahasa film itu kita cuma melihat trailer, nggak pernah menonton film secara utuh, hanya nonton trailernya yang sekitar 2 menit setengah. Oh bagus filmnya segala macam. Lalu kita punya euforianya. Kalau dalam bahasa nonton bola cuma nonton di YouTube gitu. Nonton di YouTube kan tinggal yang gol-golnya doang ya. Mana dia kemarin misalnya Barcelona lawan siapa menang 0-0, hat-trick Messi. Oh nonton di YouTube. Karena enggak sempat nonton malamnya, jadi ini pengalaman pribadi. Malam malas nonton bola, akhirnya cari di YouTube biar tahu juga apa, karena hobi misalnya. Kita cuma nonton itu dalam sejarah. Cuma tahu trailernya sejarah atau cuma tahu euforia sejarah. Arti euforia sejarah apa? Ketika kita membaca tentang Muhammad Al-Fatih, kita tidak mau tahu tentang latar belakang terbentuknya pasukan yang sahabat pasukan itu dan komandan yang sahabat komandan itu. Kita hanya tahu tentang Muhammad Al-Fatih berhasil mengepung Konstantinopel dan menaklukkan segala macam. Ini namanya euforia sejarah. Dan itu tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita kecuali dalam bentuk angan-angan. Kita berharap ada seorang khalifah seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Umar Abdul Aziz, seperti Ayyubi dan seterusnya. Ini sesuatu yang sifatnya angan-angan. Jarang orang yang mau cari tahu tentang apa yang menjadikan seorang Muhammad Al-Fatih sedahsyat ini. Apa yang menjadikan pasukan Muhammad Al-Fatih sedahsyat ini? Itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Jadi dia bukan Robin Hood yang muncul tiba-tiba kemudian bilang. Enggak, dia adalah produk sejarah yang panjang. Akhirnya muncullah sosok Al-Fatih, muncullah Al-Ayyubi, muncullah Zinki, muncullah Abdul Aziz dan seterusnya. Artinya kita harus belajar sejarah secara detail agar kita bisa mengambil manfaat dari sejarah itu untuk kehidupan kita yang nyata. Jadi ini bukan kisah dongeng yang kita hanya membanggakannya. Oh di zaman kami itu punya ini, di Indonesia itu punya rokok ini. Bukan membanggakan tokoh-tokoh sejarah, tetapi mengambil pelajaran sejarah secara komplit untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, ibrah dan nasihat-nasihat yang baiknya. Antum tahu bahwa Muhammad Al-Fatih gak mungkin dia menaklukkan Konstantinopel sendiri. Sesoleh apapun dia, sekuat apapun dia, ini bukan kerja Superman. Ini super jamaah. Dan super jamaah itu Puluhan ribu pasukan Muhammad Al-Fatih dipuji oleh Nabi sekitar beberapa ratus tahun sebelumnya. Apa kata Nabi? Sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu, dan sehebat-hebat komandan adalah komandan pasukan itu. Apa kehebatan pasukan Muhammad Al-Fatih? Pasukan Muhammad Al-Fatih adalah pasukan orang-orang yang solid, bukan hanya kuat fisiknya. Makanya saya sering bilang, kenapa Hamas itu sangat selektif? Karena memang kayak gitu, kemenangan selalu dapatkan dari satu pasukan yang walaupun gak banyak, tetapi mereka orang-orang yang hebat semuanya. Berlakulah ayat kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ayat itu tidak berlaku bagi orang-orang ahli maksiat. Ayat itu tidak berlaku bagi orang-orang ahli maksiat. Kemarin saya nonton sebuah konferensi ulama internasional yang baru dilakukan tahun 2014 di Qatar. Ada seorang ulama dari Oman, beliau memberi nasihat kepada tokoh Hamas. Kebetulan Hamas waktu itu diundang, yang datang adalah ketua Hamas di bidang politik, Khalid Mishal. Kemungkinan besar ini Khalid Mishal ini akan menggantikan Ismail Haniyeh kalau Ismail Haniyeh meninggal, karena dia yang paling senior setelah Ismail Haniyeh. Dia bilang kepada Khalid Mishal, katanya, wahai para pasukan-pasukan Allah, sesungguhnya kalau kalian bandingkan tentang senjata kalian dengan musuh-musuh kalian, maka musuh-musuh kalian lebih kuat dari kalian dalam persenjataan. Jumlah mereka lebih banyak dari kalian. Sehingga kalau kalian hanya mengandalkan senjata dan jumlah, pasti kalian akan kalah. Kekuatan kalian ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya janganlah kalian berbuat dosa sedangkan kalian fi sabilillah. La taf'alul kabair wa antum fi sabilillah. La ta'sillah wa antum fi sabilillah. Janganlah kalian bermaksiat sedangkan kalian di jalan Allah. Karena kenapa? Yang membuat Allah menolong kalian karena ketaatan kalian, doa-doa kalian, kesolehan kalian. Jika dosa kalian sudah sama dengan mereka, maka Allah akan menghancurkan kalian dengan tangan-tangan mereka. Kalau dosa kita sudah sama dengan musuh kita, sama-sama berbuat dosa, maka pasti kita akan kalah. Kenapa? Karena sudah kehilangan satu harapan yang paling penting, yaitu pertolongan Allah. Maka kita hanya bisa mengandalkan senjata dan jumlah kita, dan itu pasti kalah. Sehingga kalau kalian sudah sama, inastawaitum fil maksiyah wad dunub, kalau kalian sudah sama dalam urusan dosa dan maksiat, maka kalian pasti akan kalah. Sehingga kita harus lihat kualitas dari pasukan Muhammad Al-Fatih. Dan setelah melihat kualitas mereka, kita lihat siapa yang membentuk pasukan sekuat ini di zaman itu. Tahu kualitas kesolehan Muhammad Al-Fatih? Bahwa kesolehan pasukan Muhammad Al-Fatih, mereka setiap prajuritnya adalah ahli sholat berjamaah. Bayangin, pasukannya, prajurit yang kuat-kuat ini secara fisik, ternyata mereka adalah orang yang dekat kepada Allah, sehingga disebut ahli sholat berjamaah. Bahkan mereka tidak pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu sehari sejak mereka balik, tidak pernah meninggalkan. Jadi bukan orang yang dulunya bermaksiat sekarang bertobat, itu tidak masuk dalam kategori pasukan Al-Fatih. Padahal udah bertobat, tetap aja nggak masuk kategori, nggak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat boleh masuk dalam pasukan Al-Fatih yang dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sejak dia balik, baru boleh masuk. Terus kalau kita gimana? Gagal semua. Satu Al-Latif mendaftar, semuanya ditolak. Kenapa? Pasti pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Apalagi kita baliknya kan usia SD tuh. SD kan kita masih nakal-nakal, SMP-nya masih nakal, SMA aja kadang-kadang masih nakal. Jadi banyak yang sholat kita tinggalkan. Gimana kita akan menjadi pasukan Al-Fatih? Kalau Hamas kan syaratnya 30 juz. Kalau Muhammad Al-Fatih tidak disyaratkan 30 juz karena tidak semuanya mampu. Soalnya mereka bukan orang Arab. Sehingga syaratnya tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu sejak balik. Dan itu dia minta rekomendasi dari beberapa orang terdekatnya dan mereka jujur. Dan kalau sudah masuk dalam pasukan, sekali meninggalkan sholat, baik itu telat ataupun telat berarti melewati waktu sholat ataupun dia lupa tertidur, langsung dikeluarkan dari pasukan. Kenapa? Itu yang menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dikeluarkan dari pasukannya. Dan dicari lagi nanti yang punya kualitas yang sama. Dan itu tidak harus banyak. Sehingga kalau antum baca sirahnya Thalut melawan Jalut, itu kan ada ujian pasukannya ya. Ujiannya tidak boleh minum air di sungai dan mereka harus berpuasa kan ya. Ternyata 2/3 dari pasukan itu minum air. Kenapa diberikan ujian ini? Untuk melihat kualitas iman mereka. dan disitulah tersaring. Sehingga yang minum air 2/3 itu disuruh pulang, tinggallah 1/3. Muncullah ayat kamu fi'atin qalilan di rumah kamu fi'atan kecil. Jadi artinya kita harus cari tahu. Kita pun lagi pasukan Muhammad Al-Fatih ini ahli siwak. Tidak pernah mereka soleh kecuali ketika berwudu mereka bersiwak. Hal-hal kecil. Kita pernah bersiwak? Tidak lulus. Artinya sampai hal-hal sekecil ini diperhatikan di zaman itu, sehingga memunculkan kualitas pasukan yang kata Nabi sebaik-baik pasukan. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah wahai ikhwan, bukan hanya pasukan yang punya kekuatan yang luar biasa ini, yang soleh seperti ini, tapi siapa di balik mereka. Ada perempuan-perempuan solehah yang rahim mereka adalah rahim-rahim yang suci, yang tidak mereka mengandung kecuali dari cara yang halal, dan tidak mereka memberikan susu kecuali susu yang halal, dan mereka tidak mendidik anak-anak yang bakal menjadi pasukan Al-Fatih kecuali dengan pendidikan yang benar. Inilah rahasia kebangkitan pada masa itu. Jadi gak sehari dua hari, kita harus lihat ke belakangnya. Jangan lihat euforianya saja, lihat proses yang luar biasa di balik kemenangan-kemenangan ini. Begitu juga dengan Salahuddin Ayyubi. Sehingga ketika Salahuddin dipuji dengan banyak prestasinya, dia mengatakan semua ini adalah Nuruddin, bukan Salahuddin. Jadi kalau kita mau tahu rahasia suksesnya Salahuddin masuk ke Palestina, wajib bagi kita membaca tentang Nuruddin Ziki. Dan bahkan ini lebih tinggi derajat dan mata para ulama daripada Salahuddin Ayyubi. Itulah ikhwan, penting bagi kita untuk membaca Sirah Nuruddin dan para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang lain. Baik, ikhwan sekalian, mari kita coba renungkan tentang kondisi kaum muslimin ketika masa Nuruddin Ziki. Masa Nuruddin Ziki maksud saya adalah masa dari sejak zaman kakeknya, ayahnya, dan zaman beliau. Kaum muslimin di zaman Nuruddin Ziki adalah kaum muslimin yang berada dalam kondisi yang paling sulit, yang paling lemah. Secara peradaban berada dalam keterpurukan yang luar biasa. Saking sulitnya, hampir tidak ada orang yang berani mengatakan Islam ini akan bangkit kembali. Bagaimana kondisinya? Sesulit apa kondisi mereka? Pertama, terjadi perpecahan, perdebatan, dan pergolakan di setiap negeri kaum muslimin. Ini terjadi nggak di zaman kita? Mirip persis. Perpecahannya maksudnya apa? Negeri Islam yang besar, zaman Abbasiyah, walaupun Abbasiyah masih ada, tetapi negeri Islam itu terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil. Kalau kita lihat sekarang di Timur Tengah itu menjadi negara-negara kecil sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Ada negara Emirat. Kalau saya nonton parabola, itu TV Emirat, TV Dubai, TV Abu Dhabi, mereka itu menyanyikan lagu kebangsaannya. Jadi setiap negara itu punya benderanya sendiri, punya lagu kebangsaannya sendiri, dan punya nasionalismenya sendiri-sendiri yang tidak mempersatukan satu dengan yang lain. Itu kondisi di zaman Nuruddin Ziki. Emirat punya negara lagu kebangsaannya sendiri, Kuwait punya Kuwait, Biladi Kuwait, saya sering mendengar lagu Kuwait. Masih dia punya Biladi, Biladi, Biladi. Nah, tentang negeriku, negeriku yang tercinta. Yang lain gak penting, yang penting negeriku. Mereka masing-masing membanggakan negerinya sendiri-sendiri. Itu yang terjadi di zaman Nuruddin Ziki. Semua orang membanggakan negara yang kecil-kecil, bahkan lebih kecil dari negara yang sekarang. Sekarang kalau muslim sudah banyak, negaranya besar-besar, kecuali di Timur Tengah yang masih kecil-kecil. Tapi dulu lebih kecil daripada negara Timur Tengah yang sekarang. Bahkan Dubai yang sekarang itu dulu menjadi dua negara. Sekecil kota Dubai jadi dua negara, terutama di daerah Andalusia. Jadi negara Islam itu pecah-pecah menjadi salatin, sultan-sultan yang sangat banyak. Kemudian perdebatan. Perdebatan sudah selesai-selesai. Soal yang tidak penting-penting, masalah Al-Quran itu makhluk apa bukan, terus masalah mazhab, terus banyak aliran-aliran, ada yang saling menyesatkan, persis seperti zaman kita sekarang. Perdebatannya enggak makin penting amat. Kalau zaman kita mungkin masalah kunut, masalah maulid, masalah tahun baru, masalah-masalah yang kalau ini sebetulnya bisa diselesaikan tanpa harus berdebat, bisa saling menasihati, tapi tidak usah berdebat. Karena perdebatan hanya akan menghasilkan perpecahan di antara kaum muslimin. Dulu juga terjadi yang demikian. Pergolakan, pergolakan artinya kalau bahasa sekarang demonstrasi. dari mana-mana. Setiap rakyatnya ini benci kepada rajanya dan berontak ingin menjatuhkan rajanya. Bahkan di dalam istana terjadi banyak sekali kudeta sehingga pangeran membunuh rajanya atau sesama pangeran saling membunuh untuk merebutkan kekuasaan. Ini terjadi di zaman Nur bin Ziki. Jadi secara politik ini dalam keadaan yang paling lemah di seluruh negeri kaum muslim. Kemudian Abbasiyah waktu itu masih yang paling besar itu adalah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad sudah 400 tahun lumpuh. Bayangin, bukan 100-200 tahun, 400 tahun lumpuh. Ada khalifah tetapi tidak ada powernya. Bahkan di Baghdad pada masa itu mirip dengan Baghdad zaman sekarang, mirip banget secara politiknya. Ada khalifah orang Sunni, ada sultan orang Syiah. Jadi khalifahnya itu orang Sunni, tapi sultannya orang Syiah. Sehingga yang berkuasa bukan orang Sunni, orang Syiah, walaupun secara simbol itu milik orang Sunni, tetapi yang banyak memberikan keputusan-keputusan adalah orang Syiah. Yang kalau dicatat dalam sejarah itu Syiah yang berasal dari orang-orang Buaidiyun. Dan Buaidiyun ini adalah orang-orang Syiah yang datangnya dari Mesir, karena waktu itu Mesir hampir 100% patungnya itu Syiah. Dan bukan Syiah Ja'fariyah atau Zaidiyah yang tidak mengkafirkan sahabat. Rafidhah, Syiah yang menghalalkan darah sahabat dan semua pengikut sahabat di antara kaum muslim dan ahlus sunnah wal jamaah. Itu mirip dengan Irak sekarang. Irak sekarang kalau antum baca tentang politiknya, perdana menteri Sunni, presidennya Syiah, kabinetnya Syiah, militernya, Polri, TNI-nya Syiah. Parlemennya Kurdi, jadi terbagi tiga. Perdana Menteri Sunni, terus eksekutifnya Syiah, terus parlemen adalah Kurdi. Jadi artinya Sunni itu cuma simbol saja di Irak. Yang berkuasa di Irak adalah orang-orang Syiah. Beda dengan Sunni ya, kalau Sunni yang seutuhnya Syiah semuanya. Yang dari Sunni cuma rakyat doang. Bahkan rakyat ini mirip dengan zaman-zaman penjajahan, nggak boleh masuk ke sekolah umum. Sekolah negara nggak boleh menjabat sebagai jabatan-jabatan publik, bahkan sekedar dari RT aja nggak boleh ke orang Sunni, harus orang Syiah, walaupun Sunni itu mayoritas di Suriah. Tapi kalau di Irak mirip dengan kondisi itu, ada khalifah yang Sunni Abbasiyah tapi tidak punya kekuatan. Sama dengan Yaman juga di zaman sekarang, Yaman itu punya presiden Sunni tapi yang berkuasa orang-orang Syiah. Sehingga kemarin ketika Ikhwan Muslimun naik di Yaman, langsung Raja Abdullah yang sudah meninggal itu memberikan kucuran dana yang sangat besar kepada orang Syiah di Yaman untuk melakukan kudeta. Sehingga terjadilah konflik internal di Yaman sampai banyak pembunuhan terhadap orang-orang Sunni. Baru bulan yang lalu, sebulan yang lalu sebelum Raja Abdullah meninggal. Alhamdulillah setelah dia meninggal diganti dengan Raja Salman yang mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikan. Ini kondisi di Irak. Terus kondisi di Mesir. Beberapa kota yang penting itu Irak, Mesir, Andalusia pada masa itu. Di Mesir, Mesir itu dikuasai oleh dua kekuatan. Yang pertama kekuatan Fatimiyah. Fatimiyah itu kekuatan Syiah Rafidhah. Mereka banyak merusak di muka bumi, banyak melakukan kebinahan, kemusyrikan, banyak membunuh kaum muslimin. Ini secara kekuatan politiknya. Sedangkan pengaruh di masyarakatnya dikuasai oleh orang-orang Sufi aliran kiri. Karena Sufi ini ada kanan, ada kiri. Yang kiri ini Sufi-Sufi batiniah. Batiniah itu gimana? Yang sholatnya itu gak pakai gerakan, gak perlu ke masjid. Jadi kalau sekarang itu di internet, kalau kita search, itu ada tasawuf muda. Nah, tasawuf muda atau Sufi muda ini mengajarkan ajaran Islam itu selama gak harus ke masjid. Yang penting dalam hati kita udah mengenal Allah, harus ke sholat. Ini namanya batiniah. Nah itu pernah ramai di Mesir. Jadi klop antara Sufi kiri dengan Syiah Rafidhah. Nyambung banget gitu. Ditambah lagi mereka sangat didukung oleh pasukan salib dari luar negara-negara. Jadi dari dulu sejarahnya Sufi kiri dan Syiah Rafidhah ini selalu punya hubungan yang sangat erat dengan Eropa dan orang-orang munafik pun. Dari zaman dulu sampai sekarang itu gak berubah. Jadi gak usah heran kalau mereka didukung oleh komunis. Sekarang orang-orang komunis pengen mencabut undang-undang tentang komunis dan mencabut undang-undang tentang penistaan terhadap agama. Terakhir terjadi lagi geliat di Jombang muncullah stiker-stiker salat tiga di Jombang, salat tempelu, salat cuma tiga kali. Nah, ini syiah banget gitu. Walaupun mereka tidak menamakan dirinya sebagai syiah. Artinya hal-hal yang seperti ini terjadi di Mesir. Kalau misalnya di Mesir itu Sunni langsung terusir dari Mesir. 100% Mesir itu dikuasai oleh Fatimi yang kiri, Rafidah dan Tasawuf yang aliran kiri. Batiniyah. Nanti dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di masa Nabawi. Sedangkan di Andalusia itu kaum muslimin itu sudah pecah-pecah. Negara Islam di Andalusia itu pecah menjadi negara-negara kecil yang ukurannya lebih kecil dari Bandung. Bayangin, satu negara lebih kecil dari Bandung. Kota-kota kecil, jadi Bandung satu negara, Cimahi satu negara, Bandung Barat satu negara, Tasik satu negara, Garut satu. Jadi negaranya itu kecil-kecil, bahkan lebih kecil dari provinsi di Kabupaten Jawa Barat. Saking kecilnya Andalusia terpecah-pecah. Ditambah lagi banyak dari raja-raja ini kemudian bergelimang harta dan dekat dengan kaum Salibis yang waktu itu yang paling kejam dan terkenal itu adalah Raja Dracula. Dracula. Kita bapak-bapak, saya Dracula. Dracula apa? Ini Dracula orang jahat ini. Bukan cuma vampir yang bisa darah, tapi dia Raja Kristen yang membunuh banyak kaum Muslimin dan kepalanya ditaruh di pagar-pagar benteng mereka untuk menakuti pasukan Islam. Kalau kita baca sejarah Islam di Spanyol, artinya kondisinya sangat memprihatinkan. Kata ulama, fitihin amin, dalam terlunta-lunta yang sangat menakutkan, hampir tidak ada harapan untuk bangkit. Kok bisa muncul tokoh yang 20 tahun bisa membangkitkan Islam, bahkan bisa masuk ke Palestina? Dan ini sesuatu yang harus kita cari tahu, rahasianya apa. Ternyata bukan hanya secara internal kaum muslimin punya masalah krisis di dalam, dari luar datang pasukan Said merongrong, membahayakan kedaulatan kaum muslimin. Dari dalam mereka sudah hancur, dari luar datanglah pasukan Salib dengan jumlah yang sangat banyak. Ada sebuah adegan di daerah Prancis disebut dengan pidato pausnya orang-orang Salib di akademi, di sini disebutkan Clermont, Clermont, Clermont. Ini sebuah pidato khutbah, kalau bahasa kita ya khutbah Jumat. Jadi khutbah hari Ahad, seorang pendeta mereka yang paling terkenal itu berpidato di Akademi Clermont ini untuk membangkitkan semangat perang Salib. Apa isi pidatonya? Kata dia, wahai orang-orang Kristen, waktu itu banyak yang Protestan di Palestina, negeri kita, negeri suci kita, ada kuburan Tuhan kita. Ceritanya kok Tuhan ada kuburan? Ini yang aneh. Yesus, dalam persepsi mereka kan Yesus dibunuhkannya. Kalau kita kan subhanallah kan dimiripkan lalu diangkat oleh Allah. Di Palestina ada kuburan Tuhan kita, kemudian diinjak-injak oleh seorang penunggang kuda Arab, lalu kudanya kencing di atas kuburan Tuhan kita. Sehingga semangat Salib itu luar biasa ingin memerangi kaum muslim waktu itu, kemarahannya luar biasa, bahkan mereka sudah mengadakan pasukan khusus untuk pasukan Salib ini, ada yang disebut dengan Knight Templar. Ini pasukan-pasukan khususnya ya. Bahkan yang lucunya, salah satu presiden Indonesia mendapatkan penghargaan Knight Templar. Dan kita bangga gitu, karena kita gak tahu sejarah kita. Sehingga kita, wah hebat, kita punya penghargaan Knight Templar, dikasih beberapa pedang yang berbentuk salib. Kita bangga, gak tahu siapa Knight Templar itu. Padahal itu awalnya untuk menghancurkan kaum muslimin di Timur Tengah, terutama di daerah Suriah dan Palestina. Sehingga akhirnya datanglah pasukan Salib dengan jumlah ratusan ribu. Kemudian yang luar biasa, ketika mereka jalan dari Prancis, Inggris, dan Italia ke daerah Turki, disebut dengan Eropa Timur, mereka membunuh ribuan orang Kristen Ortodok. Jadi sekarang siapa yang barbar? Bukan cuma kaum muslimin, orang Kristen aja dibunuh. Kenapa? Mereka Ortodok. Ortodok ini mirip dengan Islam, dekat dengan Islam. Dan salah satu Kristen Ortodok yang paling besar di dunia itu ada di Mesir, Alexandria, dan di Turki. Sehingga ketika saya pergi pas saya ke Alexandria, itu gereja-gereja Ortodok itu luar biasa. Kalau malam minggu, mereka tuh baca Injil, saya pikir baca Quran. Jadi bacanya tuh kayak musa bapak. Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim, gitu-gitu juga. Taktil, pakai irama kayak orang lagi sholat. Jadi kalau orang gak ngerti bahasa Arab, wah bagus ya tilawahnya. Islam. Bahkan ketika Raja Romawi ingin mengesahkan agama Kristen sebagai agama negara, lalu mereka membuat simbol-simbol agama matahari kan ya, di belakang Yesus ada matahari, pohon natal, segala macam. Satu-satu mereka itu adalah pendeta Baba Shinoda yang ada di Alexandria. Dia tidak cocok dengan keputusan Romawi. Sehingga waktu itu Mesir di luar kekuasaan Romawi sampai akhirnya di zaman para sahabat dikuasai oleh Romawi. Intinya bahwa mereka membunuh ribuan orang-orang Kristen Ortodoks yang ada di Eropa Timur. Ketika sudah masuk ke Turki, mereka membunuh 200 ribu kaum muslimin. 200 ribu kaum muslimin dengan pembunuhan massal. Ini hampir mirip dengan cerita Mama. Walaupun kalau Mama ini lebih dahsyat ya. Dalam sebulan mereka membunuh berapa orang? 3 juta kaum muslimin di Baghdad. Ini gak ada tandingannya kalau Mama. Makanya Allah hancurkan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun, langsung habis di masa si Kulakuhan. Intinya, mereka membunuh 200 ribu kaum muslimin. 200 ribu itu sama dengan korban tsunami di Aceh. Jadi orang berkelimpangan di jalan-jalan, banyak sekali dibunuh oleh tentara salib. Nah ini terjadi sejak zaman kakeknya Nuruddin Zinki, ketika Islam lagi lemah-lemahnya, sehingga rasa-rasanya untuk bangkit itu sesuatu yang mustahil. Ini ikhwah sekalian, apa yang kita alami sekarang, penjajahan terhadap negeri-negeri Islam oleh orang-orang Eropa yang mengatasnamakan PBB dan NATO, kemudian ditambah dengan Zionis, ini semuanya pernah dialami oleh zaman Nuruddin Zinki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana mereka bangkit? Dalam sejarah mereka ada jawabannya. Selanjutnya, tentang kakeknya Nuruddin Zinki. Jadi tadi setelah kita tahu kondisi kaum muslimin, kurang lebih ada 3 tugas berat yang harus dipikul oleh Nuruddin Zinki. Tugas berat yang pertama adalah mempersatukan kaum muslimin. Ini hal yang berat. Mempersatukan politik Islam, mempersatukan persepsi kebangkitan. Karena mempersatukan persepsi kebangkitan ini sulit, butuh pemahaman yang sama tentang Islam, kebangkitan, kemudian kepentingan politiknya. Ini mempersatukan politik Islam itu luar biasa, masing-masing dengan nasionalismenya. Ini berat, tapi berhasil dilakukan dalam waktu ini. Tugas kedua, menyadarkan kaum muslimin dalam keadaan mereka ahli maksiat. Jadi kaum muslim waktu itu pornografi, kenakalan remaja, kemudian kekerasan, premanisme segala macam itu terjadi. Apa yang kita alami sekarang terjadi juga di zaman itu. Kezaliman, riba segala luar biasa, pasarnya rusak, kecurangan di mana-mana, kemudian pelacuran luar biasa. Ini terjadi di masa itu. Bagaimana menyadarkan mereka dari krisis moral ini agar mereka bisa bangkit? Ini tugas yang berat juga nih. Dan bukan cuma di Syam, tapi di seluruh negara Islam. Dan yang ketiga, mengusir penjajah salib yang berkuasa di sana kurang lebih sekitar 91 tahun. Ada 2 pusat kerajaan salib di Timur Tengah waktu itu. Pertama, ada di Turki, di sebuah kota namanya Kota Raha. Raha itu kalau sekarang bahasa modernnya Urfa. Cari di Google Map, Urfa, Turki, jadi kota kecil sekarang. Dulu itu pusat kerajaan salib. Satu ada di Urfa, Turki, satu lagi ada di Al-Quds, Palestina. Nah ini tugas ketiganya adalah mengusir penjajahan salib dari negeri Islam, terutama dari Palestina. Ini 3 visi besar Nuruddin Zinki, bahkan dari sejak kakek beliau. Bagaimana itu bisa terwujud? Kakek Nuruddin Zinki, seorang komandan pasukan Saljuk. Tahu ya, sejarah Saljuk ya. Saljuk itu juga kerajaan Atrok. Atrok itu orang yang non-Arab. Dari mana Atrok itu? Dari Ukaz. Ukaz itu Kokakus. Di mana Kokakus? Daerah Rusia. Dari Turki sudah masuk Kokakus sampai ke Rusia sana yang sekarang kita kenal dengan istilah Shishan. Itu daerah Ukaz. Kemudian orang Turki, kemudian Mongol. Itu semuanya disebut dalam bahasa Arab Atrok. Nah, salah satu di antara komandan pasukan itu, pasukan kecil sekali yang jumlahnya kurang dari 1000 orang, adalah kakeknya Nuruddin Zinki yang bernama Aksumpur, orang Turki asli. Dia komandan pasukan. Dan di zaman dia, Aksumpur ini akhirnya diberikan kepercayaan setelah dia beberapa kali berhasil mengalahkan pasukan salib dalam peperangan kecil-kecil. Dia dapat kekuasaan di daerah Mosul, Irak. Sehingga dia menjadi gubernur Mosul. Nanti di sana nanti akan ketemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita baca sejarah Salahuddin. Kemudian setelah masa Aksumpur, anaknya Aksumpur yang bernama Iman bin Zinki, bapaknya Nuruddin, menjadi komandan yang lebih besar lagi. Kemampuan militernya lebih bagus daripada ayahnya. sehingga dia memimpin pasukan untuk kepembebasan Syam, Lebanon, Yordania, Palestina dan seterusnya. Bahkan dia akhirnya diberikan kekuasaan menjadi gubernur Hel. Hel itu bahasa Inggrisnya Aleppo. Jadi Aleppo yang sekarang itu adalah negeri kakek dan ayahnya Nur bin Ziki. Di sana punya sejarah Islam yang luar biasa tentang kebangkitan Islam. Aleppo, makanya Aleppo itu pernah dikuasai oleh kaum muslimin ketika terjadi Arab Spring ya, di mana terjadi pergolakan di Suriah. Kemudian alhamdulillah Aleppo itu dikuasai oleh Ikhwan Muslimin dan Salafi dalam pasukan Ahram Syam dan Jaisul Hur. Setelah dikuasai oleh Ikhwan yang menjabat sebagai gubernur Aleppo waktu itu, walaupun tidak diakui oleh Assad, sedangkan Salafi masuk ke dalam kabinetnya, di Aleppo itu sudah gratis listrik, gratis gas, minyak itu harganya murah sekali, pokoknya udah aman aja. Kata siapa? Kata orang Aleppo sendiri. Saya kenal orang Aleppo yang kerja di Uzbekistan di kilang minyak, dia bilang Aleppo itu setahun di masa Ikhwan sama Salafi itu enak banget. Sampai akhirnya semuanya menjadi mimpi buruk sejak datangnya ISIS ke Aleppo. Jadi apa ceritanya ISIS kok tiba-tiba datang ke Aleppo? Padahal Aleppo itu dikuasai kaum muslimin, udah aman hidupnya. Ngapain dia ke Aleppo? Kenapa nggak ke negeri-negeri Syiah saja? Tapi dia menguasai Aleppo, kemudian membunuh banyak orang, dilempar dari gedung lantai 8, dicambuk di depan umum, disalib di depan umum, sampai luar biasa, beringas. Ini bukan Islam, ini orang-orang khawarij. Dan lana tuan yang lain. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah selesai. Demikianlah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat At-Taghabun ayat 11, terutama di kalimat wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Kalau kita kembali kepada konteks ayat itu, ma asaba min musibatin illa bi idznillah, maka ayat itu sedang berbicara tentang sikap ketika kita mendapatkan musibah. Kalau kita tahu sikap dalam menghadapi musibah, atau kalau kita tahu kuncinya menghadapi musibah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita bukan dengan mencabut musibah itu terkadang, tetapi dengan membimbing hati kita dalam menghadapi musibah itu. Dan ini lebih baik. Biasanya ini diberikan kepada orang yang imannya tingkat lanjut. Di sini kita bisa lihat kondisi keimanan kita. Kalau kita ditimpa musibah dan buru-buru ingin supaya musibah itu segera berakhir, ini tidak masalah. Tidak dilarang meminta itu, dan bahkan itu baik. Hanya ini tingkat keimanannya orang yang solih. Tapi ada yang lebih solih dari ini. Ketika dia berharap kepada Allah agar Allah mengganti solusi itu dengan kesabaran. Tingkat keimanan seperti siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali mengatakan, kalau Allah memberi saya musibah, saya berharap Allah menggantikan solusinya atau al-farj, jalan keluarnya, dengan as-sabru. Saya lebih suka sabar daripada jalan keluar dari musibah. Artinya mereka lebih mencintai kesabaran daripada dikeluarkan dari musibah. Tetapi mereka tidak pernah meminta, ya Allah beri saya musibah. Ya Allah next, musibah lagi next. Enggak pernah minta musibah. Jangan minta-minta musibah. Tetapi kalau dikasih oleh Allah, ada dua pilihan dan dua-duanya baik. Meminta segera selesai. Ya Allah beri kami jalan keluar, beri kami jalan keluar, beri kami solusi. Kayak Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Beri kami dari setiap kesempitan kelapangan, dari setiap kebuntuan jalan keluar, dari setiap rasa khawatir ketenangan. Ini artinya boleh meminta diberikan solusi oleh Allah dan tidak masalah dengan itu. Enggak, jangan bilang saya merasa kayaknya saya rendahan banget. Enggak apa-apa, minta itu enggak apa-apa. Tapi ada kalanya ketika Allah enggak memberikan yang kita minta secara langsung, maka Allah sedang menawarkan kepada kita pilihan kedua yang lebih baik. Berarti Allah nganggap kita gitu. Apa nganggap kita? Allah mengakui kita sebagai orang yang insya Allah lebih saleh dari yang kita tahu. Bahwa Allah memberikan kepada kita sabar. Mau enggak kalau aku berikan kamu kifarat dosa dengan musibah ini? Akhirnya kita jadi, oh ya udah kayak gitu aja, enggak apa-apa gitu. Yang penting dihapuskan dosanya. Ini adalah pilihan. Atau kadang memang bukan pilihan, tetapi ya memang kayak gitu kondisinya. Sehingga kalau kita enggak memilih, rugi kita tuh. Tapi milihnya terpaksa gitu enggak apa-apa ya Ustaz. Enggak apa-apa. Kurhun tau'an wa kurhan. Sukarela atau terpaksa. Pokoknya pilih aja pilihan Allah dulu, nanti Allah bimbing hati kita. Makanya dalam konteks musibah, kadang Allah memberi kita pertolongan itu bukan dengan mencabut musibah, tapi menolong hati kita. Pasti antum ingat dengan kisah seorang perempuan yang sakit keras. Mungkin kalau di zaman kita itu kanker kali. Nah, saya beberapa kali melihat orang yang pasien kanker itu kalau lagi kumat itu kejang-kejang, saking sakitnya dia menggigit lidahnya sampai berdarah. Itu sakitnya gigitan di lidahnya itu gak terasa karena lebih sakit penyakit kankernya. Apalagi kalau otak yang kena, terus paru-paru, terus getah bening. Ini kan kanker-kanker yang sering mematikan, stadium lanjut, udah gak bisa diobatin, sampai keluar warnanya hijau kebiru-biruan, busuk di sini, baunya orang gak ada yang mau deket, kan gitu ya. Datang seorang perempuan ke Rasul, cuma gak disebutkan jenis penyakitnya, hanya diterjemahkan ayan. Tapi ini bukan ayan, kalau ayan mah sepele banget ya. Kalau ayan mah sepele banget. Ini mirip dengan ayan, dia kejang-kejang gitu kalau lagi kambuh. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya sudah sekian lama sakit, saya mohon doakanlah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Nabi kan kalau udah angkat tangan, insya Allah Allah kabulkan saat itu juga. Tapi Nabi bilang gini, ibu, ya amatallah. Amatallah itu panggilan untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, ya Abdallah. Kalau perempuan, ya amatallah. Kalau saya doakan, insya Allah Allah akan sembuhkan penyakit ibu. Tapi boleh, mau gak kalau saya tawarkan yang lebih baik dari sembuh? Bayangin, yang lebih baik dari sembuh. Kata dia, apa ya Rasulullah? Kata Rasul, bagaimana kalau penyakit ibu tetap, tapi setiap kali ibu kesakitan dan kejang-kejang, Allah gugurkan semua dosa-dosa ibu dan dijamin surga. Mau pilih yang mana? Kalau kita, Ustaz, sembuh juga ya surga juga. Makanya gak ditawarin ke kita. Ditawarinnya ke yang tingkat kesalehannya lebih dari kita. Dia gak mikir panjang. Ya Rasulullah, saya akan pilih pilihan kedua. Jika itu yang Allah kehendaki, artinya saya lebih mending surga daripada sembuh di dunia tapi belum terjamin surga. Kan nanti bisa beramal. Itu kan kita nanti bisa beramal. Mereka enggak mikir itu. Pokoknya kalau dapat jaminan surga sekarang, kenapa nanti, kan gitu ya? Kalau bisa dapat sekarang, kenapa nanti? Ini mumpung ditawarin nih sama Rasul, belum tentu ntar ditawarin lagi nih. Ini kesempatan emas, penting banget nih. Kata Nabi, dijamin surga. Mau enggak? Mau banget ya Rasulullah. Tetap sakit, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kejang-kejangnya itu kayak gitu sampai lupa diri, enggak apa-apa. Cuma ya Rasulullah, ada satu hal. Saya khawatir kalau saya lagi hilang kesadaran kayak gitu, kejang-kejang, aurat saya tuh suka terbuka. Dan saya malu ya Rasulullah itu aurat. Boleh enggak saya minta doa supaya auratnya tetap ditutup walaupun saya sakit? Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, tutupilah aib perempuan ini ketika dia sedang sakit. Akhirnya sejak saat itu, dia suka kejang-kejang tapi auranya tertutup. Dan habis kejang-kejang dia sadar, dia senyum, senang gitu. Alhamdulillah, kejang-kejang gitu ya. Ini saking Allah sudah membimbing hatinya. Orang kalau sudah dibimbing hatinya kayak gitu. Tapi orang yang tidak dibimbing hatinya, halu'a, jazu'a, manu'a, terus ngeluh. Padahal masalahnya sepele. Tapi ngeluhnya itu kayak cuma dia yang paling menderita di muka bumi. Gak ada lagi yang lebih menderita daripada saya. Dunia ini udah gak ada artinya. Mending saya bunuh diri. Ah, gitu kan ya. Orang yang berputus asa. Karena dia tidak dibimbing hatinya. Bagi yang dibimbing hatinya itu tidak masalah. Jadi mintalah hatinya yang dibimbing. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena hati ini penting sekali. Makanya kadang Allah, kalau kita ngeliat kok ada orang yang orangnya soleh banget tapi kok hidupnya susah banget, itu dia lebih disayang Allah daripada kita loh. Karena kita kalau dikasih kesusahan kayak gitu mungkin udah kufur nikmat, udah gak kuat gitu. Tapi dia karena Allah tahu dia lebih soleh, lebih kuat, lebih hatinya lebih beriman, Allah kasih dia kesusahan hidup untuk menggugurkan dosa-dosanya. Kalau sudah gugur semua, Allahu a'lam, Allah yang akan mengangkat derajatnya. Seberapa banyak? Ya banyak aja, karena derajat di surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Qur'an. Ada 6 ribuan ayat, ada 6 ribuan tingkat di dalam surga. Dan setiap tingkat itu jaraknya antara langit dan bumi. Tinggi, jauh sekali dari satu derajat ke derajat yang lain. Dan bedanya antara satu surga dengan surga yang berikutnya yang lebih indah itu seperti bedanya dunia dengan surga. Kemudian surga dengan surga itu nanti seperti dunia dengan surga, jauh sekali bedanya. Makanya nanti ada hadis yang antum mungkin pernah share juga, seorang yang terakhir kali masuk surga kan, itu kalau kita pakai kaidah bahasa Arab, dhamir ghaib atau dhamir mustatirnya itu merujuk kepada laki-laki. Berarti yang terakhir kali masuk surga itu laki-laki. Kalau kita pakai grammar, nahwu sharaf, kata Nabi hu itu laki-laki kan ya, yang belajar bahasa Arab. Kalau perempuan apa? Ha atau hiya. Kalau laki-laki huwa atau hu. Nah ini menunjukkan ke hu, berarti cowok terakhir masuk surga. Cowok paling terakhir masuk surga. Berarti apa? Cowok paling lama di neraka. Oh paling lama. Ditanya seperti apa dia ya Rasul? Gak punya kebaikan apa-apa. Dan dia bukan umat Islam, karena umat Islam itu tidak akan masuk. Yang lain sebelum umat Islam masuk duluan. Dia bukan, insya Allah kita gak jadi yang inilah. Mudah-mudahan yang pertama, dan kalau bisa tanpa hisab. Amin. Jangan ragu-ragu bilang amin, amin gitu ya. Mudah-mudahan. Ini yang terakhir kata Nabi, gak punya kebaikan apa-apa. Gak sholat juga, gak apa-apa. Pokoknya ya sejelek-jelek orang beriman aja. Modal dia cuma satu, dia beriman. Itu aja modalnya. Makanya Nabi kan pernah berbisik kepada, saya lupa nama sahabat, siapa yang beriman pasti masuk surga. Kata sahabat, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia berzina ya Rasul, walaupun dia berzina ya Rasul, walaupun berzina kata Rasul, pokoknya tetap masuk surga. Ya Rasulullah, bolehkah saya sampaikan berita gembira ini kepada yang lain? Jangan, aku khawatir mereka akan meremehkan amal-amal soleh. Tapi kan harus digabung dengan hadis yang lain ya. Ada orang yang dibakar dulu di neraka berapa lamanya tergantung dosanya. Cuma pasti masuk surga, pasti. Insya Allah pasti masuk, itu hak dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjanjikan. Cuma masalahnya mampirnya ini nih yang jadi masalah. Berapa lama? Ini ada yang paling terakhir masuk surga. Enggak akan masuk surga kecuali dia. Enggak akan ada lagi yang masuk surga setelah dia. Ini yang belakangan. Antrian paling belakang. Ibaratnya kalau ngeliat di belakang udah enggak ada orang. Ini paling belakang nih. Pas dia udah hangus-hangusan berapa ribu tahun di neraka, dosanya banyak banget. Pas mau masuk surga, dia ngelihat surga itu udah banyak penghuninya. Dia tanya, ya Allah, udah pada-pada punya penghuni, terus gimana dengan saya? Akhirnya kata Allah, mandilah kamu di telaga ini. Disuruh mandi di telaga Al-Kausar. Pas dia udah mandi, tadi kan bekas namanya orang habis dibakar kan? Gimana gitu kan ya? Nah, mandi di telaga Al-Kausar. Pas keluar dari telaga Al-Kausar itu, tubuhnya jadi bersih. Kemudian dia berwudu. Berwudu di telaga Kausar yang kedua, ketika dia usapkan rambutnya, sejak saat itu rambutnya enggak kusut lagi selama-lamanya. Enggak kusut lagi, pokoknya udah kayak pakai gel apa gitu, barbarat. Enggak kusut lagi. Saking rapinya rambut dia. Dan jadi ganteng gitu. Gantengnya seperti apa kata Nabi? Tingginya setinggi Adam. Berapa tinggi Adam? 80 hasta. Ini satu hasta. Setengah meter, berarti 40 meter. Pada ngelihat ini berapa meter Pak Iman? Cuma 11 meter, 4 kali ini. Jangan bilang raksasa, kitanya yang hobbit. Karena kata Nabi, Allah menciptakan Adam ala suratih, dengan fisik yang sempurna, ideal. Itu fisik yang ideal tuh kayak gitu tuh. Jadi jangan gaya-gaya 2 meter pemain basket, 2 meter mah cuma di mata kakinya penghuni surga, gak ada apa-apanya. Penghuni surga 80 hasta, terus wajahnya seperti Yusuf, suaranya seperti Daud. Gimana suara Daud? Suara Daud itu ada 70 macam. Sekali dia bersuara, suara yang kali ini lebih indah dari yang sebelumnya. Ganti lagi lebih indah dari yang sebelumnya. Dan terus sampai seluruh makhluk Allah itu akan bertasbih bersama Daud. Makanya orang Arab kalau, bahkan ini hadis Nabi, kalau seseorang dikasih suara yang bagus, kata Nabi, laqad utita mizman min mazamiri ali Daud. Kamu telah dianugerahi seruling keluarga Daud. Dan alhamdulillah kebetulan kakek saya namanya Daud. Jadi saya bin Daud. Bin Daud itu kalau di Mekah yang punya supermarket tuh. Karena kakek saya Daud. Kakek dari ibu saya Sulaiman, kan pas banget tuh. Daud Sulaiman. Jadi keturunan Daud lah. Artinya suaranya seperti Daud, wajahnya seperti Yusuf. Tahu gimana gantengnya Yusuf? Ganteng yang buat cewek kalau ngelihat terus dia motong jarinya enggak kerasa. Ada enggak orang kayak gitu? Enggak ada. Seganteng-gantengnya siapa? Gak usah disebutkan namanya, entah jadi dibully ya, kasihan ya. Seganteng-gantengnya cowok Alatif gitu ya, kan ini rata-rata ganteng-ganteng nih. Seganteng-gantengnya cowok Alatif, kayaknya kalau ada nyamuk aja itu terasa tuh. Berarti gantengnya ya sebatas itulah. Jadi ada nyamuk lagi gigit pipi cewek di belakang, terus ngelihat cowok yang lewat, ada nyamuk aja, jadi gak ngelihat lagi. Berarti lebih penting nyamuk daripada wajah kita, coba bayangin. Gak kerennya kita tuh, lebih kerennya nyamuk. Kalau Yusuf saking gantengnya, memang gantengnya mukjizat. Memang Nabi Muhammad itu ganteng, semua Nabi itu ganteng, gak ada Nabi yang jelek ya. By the way, gak ada Nabi yang jelek, karena Nabi itu kan duta Allah. Produk aja, produk perusahaan, kalau ngambil duta dari artis kan ngambil yang keren ya. Masa Nabi yang jelek? Gak ada Nabi yang jelek, semua Nabi keren. Terutama Muhammad yang terkenal, terus Isa. Isa itu terkenal Al-Masih. Tahu apa arti Al-Masih? Ada dua arti Al-Masih. Al-Masih bisa berarti yang berjalan di muka bumi membawa kebaikan. Bisa juga Al-Masih yang artinya yang rambutnya tuh rapi gitu, kayak abis mandi terus. Itu Al-Masih. Kalau Nabi Isa, Al-Masih dua-duanya artinya positif. Kalau Dajjal, Al-Masih artinya yang membawa musibah di muka bumi. Jadi Isa itu Al-Masih karena rambutnya panjang. Walaupun gak persis, tapi yang digambarkan di film-film Hollywood versinya orang Nasrani, mereka tahu juga sedikit tentang Nabi Isa. Dia rambutnya segini dan dia rapi gitu. Cuma kalau saya mau coba kayak gitu, nggak bisa. Karena ketika rambut saya panjang, itu jadi bulat-bulat. Akhirnya nggak jadi, saya potongin terus. Para sahabat rambutnya banyak yang segini loh. Jadi kalau mau ngikutin sunnah sahabat atau sunnah Rasulullah, Rasulullah itu rambutnya segini. Cuma kan ini bukan orang Indonesia banget ya kayaknya. Nggak tahu sih, orang Bandung rata-rata kan rambutnya lurus. Mungkin bisa dicoba juga, rambut segini terus pakai sorban, itu keren banget. Rambut segini terus pakai sorban, itu keren. Tapi kalau nggak bisa segini naiknya ke atas, nggak usah. Nabi itu semuanya ganteng, cuma Yusuf gantengnya itu bukan ganteng Nabi, ganteng mukjizat. Gantengnya mukjizat. Kenapa? Allah ingin menguji bangsanya dengan wajahnya Yusuf. Kalau dalam zaman sekarang itu mungkin fitnah dari selebritas, seleb. Itu fitnahnya adalah fitnah di zaman Yusuf. Oh keren banget, apa gitu-gitu ya. Justin Bieber nungguin di bandara sampai itikafnya di bandara, tahajudnya di sana. Pas Justin keluar marah, nangis-nangis. Itu fitnah Nabi Yusuf. Tapi kalau digores sedikit kesakitan, berarti Justin Bieber gak seperti Yusuf. Yusuf itu orang ngambil pisau buah terus ngiris. Dan gak satu, kalau satu mungkin subjektif ya. Ini semuanya, berarti gantengnya itu objektif. Semua yang hadir di situ kecuali Zulaikha ya, kecuali Zulaikha, yang lain semuanya ngambil ini kasih buah gitu. Terus pas Yusuf keluar dengan penampilannya yang nggak keluar dengan apa catwalk apa segala macam, nggak, biasa aja. Jadi bukan kayak para model, keluarnya tuh dengan wibawa, dengan kerennya. Yusuf itu ganteng dan badannya bagus. Pas keluar semuanya kalau bahasa kita wow gitu. Ini bukan manusia, kata mereka. Ini malaikat. Gantengnya ganteng malaikat. Gak ada. Ini gantengnya malaikat sampai. Ini yang terakhir masuk surga nih. Kayak gini. Terus akhlaknya, kekuatannya seperti Sulaiman. Dan Musa. Tahu kekuatan Musa? Musa itu nggak sengaja giniin orang mati. Sekuat-kuatnya komandante, kalau giniin orang nggak mati lah. Kecuali benar-benar serius, kalau komandante serius mungkin mati ya. Tapi kalau Musa sekedar gini doang nggak mati, karena kekuatan kita standar lah. Kalau kekuatan Musa itu nggak sengaja diginiin, lo gangguin orang Bani Israel, mati tuh. Wah, mati ternyata. Akhirnya, saking kuatnya Musa. Terus malaikat turun, ingin malaikat kan kalau turun ke nabi itu dengan wajah manusia ya. Tiba-tiba ada di rumah Musa, pukulin, matanya buta, malaikat. Naik ke Allah, ya Allah mata saya buta, kenapa ditonjok sama Musa? Allah sembuhkan. Kemudian turun lagi, ya Musa, saya malaikat. Tak kirain pencurimu, kasih sekali. Musa, kuat, terkenal, luar biasa Musa ini. Makanya pas dia dalam keadaan lapar banget, terus juga perjalanan jauh kan dari Mesir ke Madian, Madian itu Yordania, dari Mesir ke Yordania, sampai di sana udah lapar banget ngelihat perempuan yang ngasih minuman itu ya. Dia ngangkat timba, timbanya untuk ngasih minuman ternak itu bukan timba di sumur-sumur kita. Timbanya itu timba onta, tahu timba onta? Jadi ukurannya itu diameternya itu sekitar 1 meter. Jadi timbanya itu gede. Dan sumurnya itu bukan pakai tali, dia harus turun ke bawah terus membawa timba ke atas. Dan itu bukan satu ekor unta, ratusan. Kekuatan Musa. Makanya kata calon istrinya, ayah, pekerjakan dia di rumah kita. Kan sebaik-baik pekerja itu yang kawiyun amin. Yang paling kuat dan yang paling amanah. Musa. Kekuatannya kekuatan Musa. Akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Gak ada akhlak yang lebih dahsyat dari Rasulullah, karena gak sempat kita bahas. Masuk dia ke surga Allah, wah saya jadi keren gini. Akhirnya di pintu surga dia bilang, ya Allah udah penuh surga. Kata Allah, apakah engkau apa yang engkau inginkan ya hambaku? Ya Allah surga udah penuh, berikan kepada saya apa yang saya bisa dapat. Kata Allah, maukah engkau aku berikan tinggal di apa istilahnya pelataran surga? Boleh ya Allah, pelataran surga di situ aja tuh dekat pohon itu ya Allah. Kata Allah, apakah kamu akan meminta yang lain setelah ini? Tidak ya Allah, itu udah cukup. Akhirnya dia diizinkan masuk, tinggal di bawah sebuah pohon yang indah. Pohonnya itu yang setiap daunnya itu warnanya berbeda. Jumlah warnanya sebanyak jumlah daunnya. Tapi kan warna cuma ada segitu, Ustaz, gradasi warna. Maksudnya enggak ada gradasi warna di surga. Semuanya beda-beda warnanya, kita aja yang baru tahu sedikit. Kan dunia dengan surga beda jauh. Kita taunya cuma segitu, terus kalau mau buat warna baru, digradasiin ya. Kalau itu gak ada, itu warnanya benar-benar berbeda, sebanyak daunnya. Ketika dia berada di bawah pohon itu, dia bilang gak akan minta yang lain, dia dengar sayup-sayup suara dalam surga. Salaman salama. Ya Allah, itu suara apa? Suara di dalam surga. Kenapa? Boleh gak saya kesana ya Allah? Katanya gak akan minta yang lain. Ini yang terakhir ya Allah. Ini perangai orang yang paling terakhir masuk surga. Gitu baiknya Allah. Ini yang terakhir ya Allah. Apa minta lagi yang lain setelah ini? Kata Allah, Allah ketawa gitu. Dan Nabi menceritakan itu dengan ketawa. Hadis apa dulu namanya? Hadis musalsal. Jadi meriwayatkannya dengan ketawa. Kan udah ngikutin sunnah tadi ya? Udah pada ketawa ya? Nah, saya belum ketawa. Akhirnya Allah ketawa, dikasih, masuk lagi. Akhirnya masuk ke dalam surga yang pertama, dia lihat surga yang lebih indah. Ya Allah itu punya siapa? Emangnya kenapa? Mau? Ya Allah boleh gak saya dapat surga itu? Katanya gak akan minta yang lain. Ini yang terakhir ya Allah. Allah ketawa lagi. Naik sampai akhirnya dia bilang, cukup ya Allah, cukup. Akhirnya surganya sebesar bumi. Surganya sebesar bumi yang tadi cuma di pelataran, terus masuk ke dalam dikir, halaman, terus akhirnya dia dapat kerajaan sebesar bumi. Satu bumi, dia rajanya. Dikasih kerajaan sekecil Dubai aja, itu udah senangnya minta ampun. Dubai. Wama adroka ma Dubai. Tahukah kamu apa itu Dubai? Dubai kan dahsyat banget. Jangankan orang Indonesia yang kesana, orang barat aja yang negaranya pada maju-maju, kalau pergi ke Dubai pengen tinggal di Dubai, saking indahnya Dubai. Tapi gak usah kesana, cinta dunia. Saya kesana itu gak tenang hidup saya, karena mikirin terus gimana cara bisa punya rumah di sini. Ronaldo punya di situ rumah, Lionel Messi punya di situ, Amitabh Bachchan punya di situ. Oh, artis-artis Hollywood, Bollywood itu punya rumah di Dubai. Jadi raja di Dubai aja, itu enaknya luar biasa. Gimana raja, jadi raja satu bumi. Lalu ketika dia bilang, cukup ya Allah, cukup, udah cukup, saya segini aja, saya akan menikmati ini. Kata Allah, tidak wahai hambaku, kamu akan aku berikan dua kali lipatnya. Ya Allah, dua kali lipatnya? Pas dia kaget, kalau gitu tiga kali lipatnya. Ya Allah, tiga kali lipatnya, kalau gitu empat kali lipatnya. Terus, sampai 10 kali lipatnya. Orang yang terakhir masuk surga, maka surganya 10 kali lipat kerajaan di bumi. Yang terakhir kali masuk surga. Dan insya Allah kita pasti bukan yang terakhir. Tapi juga jangan yang gak masuk sama sekali. Ya masuk, cuma di awal-awal lah. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita. Artinya, ayo kita beramal. Jangan tunggu sampai kita siap. Beramal aja, dan dakwahi orang lain juga. Jangan terlalu idealis, perfeksionis. Tapi harus punya target juga. Harus punya visi. Cuma jangan perfeksionis, bertahap segalanya. Mudah-mudahan ini akan menyemangati kita di dunia dan menjadikan kita termasuk yang as-sabiqun al-awwalun di akhirat. Orang yang berlomba-lomba di dunia dalam beramal saleh, insyaallah dia juga yang berlomba-lomba masuk ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah berniat untuk mengikuti